Efek dari kita mulai membiasakan namanya melaparkan diri itu efeknya banyak sekali. Ini saya ceritakan. Yang pertama, oksidasi atau penuaan pada sel kita akan menurun. Ya. Body fat kita pasti akan turun. Itu efek dari kalori restriksi namanya. Kemudian sel kita tuh akan memakan sel-sel yang sudah rusak, yang sel yang sehat. Kemudian insulin dia akan perbaiki sensitivitas. Makanya cara paling mudah memperbaiki sensitivitas insulin itu adalah puasa. Allah sudah kasih toolsnya, Senin Kamis Ayamul Bid, ya, dan banyak puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian anabolik hormon meningkat, hormon yang sifatnya membangun, ya. Kemudian tadi autofaginya jalan, jadi tubuh kita tuh akan memakan sel-sel yang sudah rusak, bahkan kanker pun dia makan. Kata kuncinya apa? Balik-balik ke tadi, biasakan untuk lebih sering lapar daripada kenyang. Jadi mulai sekarang jangan makan untuk kenyang, tahan. Kalau sudah mulai sensasi pengen kenyang atau mulai terasakan kenyang, tahan, jangan sampai kenyang, karena kenyang itu akan melemahkan hati tadi, iman tadi, ya, seperti itu. Dan ini Anda tidak perlu mengurangi makan. Ini kata ini juga bapak-bapak ibu sekalian pahami, betul. Anda tidak perlu mengurangi makan, tapi you just have to eat right. Makan yang benar, ya, makan yang benar. Kalau makan yang benar, insya Allah nanti banyak yang hilang sendiri dengan keluhan terutama, ya, akan hilang dari sini. Misalkan contoh gini, ada ibu-ibu, misalkan terutama ibu-ibu sih, ya, ibu-ibu yang udah berlebihan berat badannya, kemudian akhirnya dengkulnya sakit, ya, betisnya sakit, ya, jangan disuntik dengkulnya. Kenapa jangan disuntik? Karena gini, tulangnya kita itu kemampuan beban tumpunya tidak akan bertambah, tetap, ya. Jadi misalkan ini tulang, ini kan betis, ya, atau tulang paha kita, ya. Jadi ini kan menahan beban di atas pinggang, batal, bagi menahan. Nah, dia muncul nyerinya itu gara-gara apa? Gara-gara ada peradangan. Peradangan muncul gara-gara apa? Gara-gara gesekan. Gesekan muncul gara-gara apa? Gara-gara terlalu besar beban yang dia. Yang jadi masa sekarang saya lihat tuh ada orang begitu gampang. Ini dengkul misalkan, ini apa, tempurungnya gitu kan. Sakit, suntik, steroid. Hilang sih sakitnya saat itu. Supaya lebih lama, makan lagi obat. Padahal kata kunci apa? Turunin berat badan, beban sini akan kurang, tubuh akan memperbaiki dirinya sendiri. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Apalagi tambahkan dengan gerakan-gerakan seperti sholat. Masya Allah, luar biasa efeknya. Ya. Jadi, semua syariat jika dikerjakan dengan baik, pasti bikin sehat. Pasti bikin sehat. Tapi kita tidak mengerjakan untuk sehat, kita mengerjakannya karena taat dan kewajiban pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.